Kun sa'idan, kun fa'idan. Assalamualaikum teman-teman. Ini alhamdulillah sedang sama Ahmad, Amil, Amil di belakang. Dan satu pengawal itu tidak bisa jalan, teman-teman. Mogok, guys. Terjebak ke dalam kemacetan. Kita akan coba telusuri dulu pantai yang hari ini mudah-mudahan bersih, rapi. Ya, tapi saya nggak kasih tahu lokasinya. Ya. Siap, Ramil. Sama-sama, ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سوى كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Kita latihan muatan tubuh lari. Untuk lari ini saya pernah belajar ya, supaya nggak terlalu lelah, kuat. Ini kan ada yang biasanya pakai ini ya, ngembang, ada yang belakang nih paling bagus kayaknya di sini nih, tengah-tengah pijakan begini. Kalau gini ngembang nggak seimbang, napas juga ini lebih kuat. Kemudian ini di nafas perpaduan antara mulut dengan hidung. Ini saya agak lumayan karena ngejar ini nanti nih, ngejar motor. Di balapan juga sama motor. Dikit jalan cepat balapan lumayan juga. Ayo kapan-kapan cari situasi yang enak. Cuma pantai-pantai cari yang kondusif, yang bagus ya. Ini cukup bagus. Sekarang saya kasih tahu pantainya di Caruban di Jawa Tengah. Nah, ini masih genuine, alami, teman-teman sekalian, dan nggak terlihat ya aurat-aurat misalnya tampak yang hal yang tidak diinginkan ya. Semua menutup yang saya fokus di lingkungan yang F1 yang laki-laki ya. Tapi yang perempuan juga kalau teman-teman datang pada menutup aurat, pakai kerudung, pakai semuanya. Cuma saya ngambil spot yang memang jernih untuk olahraga saja. Baik, selanjutnya kita sedikit latihan praktek untuk penguatan tubuh ya, udah lama enggak silat. Assalamualaikum. Buka. Ini biar ajarin sini. Ini dipakit. Ini biar kuat. Ini cukup sedikit. Nah, Mbak duduk tunggu dulu. Buka ini lebarnya segini. Di sini aja sedikit gini kayak letter L. Kayak letter L. Nah. Ini harus kuat ini. Nah, ini kalau dikini. Ini pasang lagi nih. Nanti kakak bisa tes ya. Ini mundur dikit, mundur dikit. Kayak gini tuh. Ini kan lurus. Gini sini. Tuh. Kuda ini. Siap, turunin dikit badannya. Nah, biar nanti kalau dia ini. Oh. Nih, coba Bu ya nih. Coba kakak geser. Nih. Coba geser. Ini yang coba. Kuat ya. Coba tuh, coba ya. Tuh kan. Nah, kalau ini pas gini, jatuh ke dalam. Nah, harus pegangin gini. Tetap. Gakin, cobain. Cobain. Nih. Iya, nanti kalau di sini, goyang. Tuh. Goyang. Tuh. Siap-siap. Ya nggak apa, tangan sini, gue ajarin gerakan satu. Ini, lihat gak? Ini ke bawah, kalau ada orang pukul, bawah, dorong, boom. Nah, coba kakak pukul sini. Hop. Nah, tuh. Jadi kalaupun kita nggak kuat, ini nggak kuat, nah, ininya nggak kena kau aja. Jadi kita turun sud gini. Saya buaya mukul gini. Sud. Tuh, kakak nggak kuat, tapi ini lolos. Kakaknya kesini. Sud. Ini lolos. Terus. Nah, pukul. Hop. Nah, ini masuk. Dorong. Kalau orangnya besar, dorong, kitanya lari. Ya, siap. Hop. Nah, terus. Hop. Nah. Kalau orang kecil sesama? Iya, nggak apa-apa, kecil sesama bisa. Up. Nih, ibu ya. Ini. Kalau kita kuat, satu, dua, ya, ini gini nih, mobil kan nggak bisa. Ini, ya, kita wakal aja. Nah, ini kan, iya. Ini jangan ini lawan, kita langsung dorong begini aja. Ini, kita dorong di sini.